dengarlah seruan hatiku. Aku cinta padamu. Mengapa kau tetap membisu? Mungkinkah hatimu ragu? Katakanlah deh kisah cinta ini, kisah yang suci dan menawan hati. Ku ingin segera jawabanmu. Hatiku menanggung rindu. Katakanlah deh kisah cinta ini, kisah yang suci dan menawan hati. Ku ingin segera jawabanmu. Hatiku menanggung.